Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yasir li amri wa al-uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita ya, terlindungi dari semua hal-hal yang apa musibah yang sedang melanda kita semua ini ya. Mudah-mudahan juga Allah segera angkat ya musibah virus corona ini ya. Ya kita berdoa mudah-mudahan sebelum Ramadan masuk kita sudah bisa apa menjalankan aktivitas sehari-hari, dan yang terpenting adalah kita semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah ya, kita ini tidak berdaya ya menghadapi makhluk yang bahkan tidak terlihat oleh mata kita ini. Ya begitu dahsyatnya ya 203 negara ya kemarin itu sudah terinfeksi atau terpapar virus ini. Jadi alhamdulillah ini mudah-mudahan teguran ya, teguran atau ujian dari Allah ini berdampak ya kepada peningkatan kesadaran kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kuliah kita tentang pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara Hidayatul Muslimin ya. Tadi malam sudah membahas tentang masalah pentingnya kaderisasi ulama pemimpin ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau melahirkan generasi gemilang, maka yang terpenting itu ya kunci pokoknya itu adalah pada guru. Itu yang Pak Natsir ya mengutip Dr. Nguyen Huys ya, dia mengatakan ya, Pak Natsir mengatakan begini, kemajuan suatu bangsa itu ditentukan ya oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Ya, jadi kita juga ingat ya mahfudzat di pesantren, at-thariqah ahammu minal madah ya, wal ustadzu ahammu minat thariqah wa ruhul ustadz ahammu minal ustadz. Metode lebih penting daripada materi ya, kadang-kadang mungkin materinya, buku ajarnya tidak terlalu sempurna ya, tapi cara menyampaikannya itu, metodenya menarik, biasanya lebih mengena itu ya. Jadi mungkin buku ajarnya biasa-biasa, materi biasa-biasa, tapi karena metode penyampaiannya menarik itu lebih menyentuh, lebih mengena. Tapi guru lebih penting daripada metode. Ya, guru itulah yang terpenting. Nah, tapi ada yang lebih penting dari guru, yaitu apa? Waruhul ustadz, jiwa guru. Ya. Jadi guru ini bukan sekedar robot ya, robot menyampaikan materi, tapi guru itu betul-betul ya dia punya jiwa. Nah itu yang penting. Jadi kalau jiwa guru ini hilang ya, jiwa guru tidak ada, dia mengajar tanpa jiwa, mengajar hanya sekedar ya rutinitas untuk menyampaikan materi supaya nanti mendapat gaji bulanan begitu ya, kalau itu sekedar itu, maka makna pendidikan akan sangat-sangat sangat berkurang ya, bahkan bisa tidak ada pendidikan di situ ya, karena penanaman nilai ya, nilai-nilai kebaikan, inculcation of values, itu inculcation of adab ya, penanaman nilai-nilai adab itu tidak terjadi karena tidak ada jiwa ya, jiwa guru, waruhul ustadz ahammu minal ustadz, jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Ini pentingnya ya. Jadi kalau sekarang pagi ini kita membahas tentang guru beradab ya, ini kelanjutan dari materi tadi malam ya, mohon maaf karena mungkin masalah teknis jadi terlambat ya. Jiwa guru itu ya, itu menentukan. Jadi kalau kita tidak bisa melahirkan guru-guru yang punya jiwa mendidik ya, jiwa yang bersih ya, itu tidak bisa kita akan melahirkan generasi gemilang itu mimpi gitu ya. Jadi oleh karena itu pentingnya guru di situ Jadi kita mau putar-putar, ganti presiden, ganti menteri, ganti ini, tapi gurunya siapa? Dan sebenarnya guru terbaik itu orang tua. Ya, ini yang mohon kita perhatikan betul ya. Kita bikin sekolah ya, kita bikin pesantren gitu loh. Kita selalu ditanya, gurunya siapa? Dari mana dapat gurunya itu? Jadi pendidikan guru ini lebih penting sebetulnya ya, daripada pendidikan murid itu sendiri ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Ya, gurunya itu ya, kedua orang tuanya itu yang menjadikan anaknya Yahudi, Majusi atau Nasrani, au Yunasiranihi au Yumajisanihi, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita perlu sangat serius ya menyiapkan guru-guru yang unggul ini. Yang saya sebut dalam bab, salah satu bab 15 dari buku ini adalah menjadi guru beradab. Jadi ini ada satu kitab yang bagus, kitab adab yang ditulis oleh Ibnul Jamaah ya, yang disarikan oleh Dr. Ahmad Alim ya, karena beliau ini punya kajian rutin tentang kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu ya, dan kemudian beliau menulis ini ya. Nah, ini juga ada, saya muat juga di buku Filsafat Ilmu ya, itu kumpulan makalah-makalah berbagai teman ya untuk masalah ilmu, dan masalah adab ini begitu penting. Nah, menjadi guru beradab. Nah, kalau kita melihat ya di Ibnul Jamaah ini menguraikan tentang adab ini, adab guru ya. Jadi adab guru ini pertama adab pada dirinya sendiri. Jadi guru itu harus beradab pada dirinya ya, adabul alim ya fi nafsihi. Ya, jadi adabul alim wal muta'alim, adab orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, kan begitu, mencari ilmu. Nah, sekarang apa ini adab guru ini? Orang alim ini adabnya apa? Ya. Yang pertama yang sangat penting adalah seorang alim ini harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya. Kita diingatkan oleh Allah semua ini ya. Wahai orang yang beriman ya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya ya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu ya. Jadi amanah ya, ilmu yang diberikan oleh Allah pada kita ini amanah. Jangan kita khianati ya, jangan kita mengkhianati amanah-amanah ini. Semua yang kita punya ini amanah. Mata kita ini amanah Allah ya, tubuh kita ini amanah Allah, tangan kita, kaki dan sebagainya itu amanah dari Allah. Maka ilmuwan ya, guru di sini ya, alim ini ya, itu harus menjaga betul amanah ini ya. Ya, maka dirinya itu adalah contoh, maka dia harus memberikan teladan. Ya, ini berat sekali ini, terus terang gitu. Kadang-kadang kalau mikir apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, apa yang ditulis oleh Ibnu Jamaah dan para ulama lain gitu ya. Ini ada enggak guru seperti ini gitu ya? Di mana nanti cara mendidiknya? Nah, itu yang nanti kita bicarakan. Ya, gimana cara mendidik guru yang hebat seperti ini? Pertama, selalu mendekatkan diri pada Allah. Berusaha, karena orang itu mendekat pada penguasa aja seneng gitu lah, ya kan? Baru dipanggil presiden gitu ya, diajak makan presiden, diajak ngobrol presiden, itu luar biasa, merasa sebagai orang terhormat. Masa orang gak pengen dekat kepada yang memberikan kekuasaan itu ya, tu'til mulka man tasya ya, watangsi'ul mulka mimang tasya. Ya Allah, engkau yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki ya Allah, dan engkau ya Allah yang mencabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki itu. Yang ngasih kekuasaan pada Donald Trump ya, pada siapa ini, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, itu Allah ya, bukan siapa, itu yang ngasih Allah ya. Jadi tanggung jawabnya kepada Allah, karena itu amanah. Yang ngasih kita ilmu, yang ngasih kita harta ya, kedudukan, ini semua Allah. Maka mendekat pada Allah. Jadi filosofinya itu kita ini gitu, harusnya senang gitu, harusnya ya. Ini nasihat untuk saya sendiri nih, karena berat ini kalau apa namanya, kita hidup ini tidak berusaha menjadi semakin baik, ya semakin mendekat pada Allah. Nah itulah makna maju kan. Bagi Prof. Alatas, makna maju, kemajuan itu adalah hubungan yang semakin dekat dengan Allah, taqarrub pada Allah itu. Namanya orang maju itu di situ. Wah kamu sudah sukses ya, kamu maju ya. Sekarang apa maju itu? Maju itu kalau kita makin dekat pada Allah. Jadi kalau orang itu kaya raya, dia bisnis, ya, tapi dia orang bilang maju dia karena saldo keuntungannya makin besar, hartanya makin bertumpuk. Tapi dia tidak semakin dekat dengan Allah, dia semakin bakhil, ya, dia semakin tamak, dia semakin zolim di situ, tidak maju. Ya. Nah, ini ilmuwan harus kasih contoh. Ya. Dia berusaha selalu mendekatkan diri pada Allah, selalu memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Itu pertama ya, berat itu. Nah, kemudian yang kedua, kata Ibnu Jamaah ini, seorang alim, ya, seorang ilmuwan, seorang guru itu harus memelihara ilmunya. Harus dijaga itu. Ya, agar tidak terjatuh dalam hal yang rendah dan hina. Seperti misalnya menukar ilmu dengan segala hal yang sifatnya materi. Sehingga dirinya terhalang dalam menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran yang ada pada ilmunya telah tergadaikan oleh dunia. Ilmu ini tinggi sekali. Makanya dijaga itu ilmu. Yang orang ilmuwan itu punya ilmu. Nah, arinakimakumullah. Jadi menurut saya ya, orang yang berada pada posisi keilmuan, jabatan-jabatan keilmuan, seperti misalnya Majelis Ulama Indonesia, ya, ormas-ormas Islam, itu sebetulnya pimpinannya itu berada pada posisi ulama di situ. Ya, orang yang punya ilmu, dia menjaga ilmu, karena ilmu itu yang akan memandu orang, manusia ini dipandu dengan kebenaran, dengan ilmu itu. Nah, kalau ilmu ini rusak, hilang itu panduan itu. Nah, itu ulama tugasnya menjaga itu. Jangan sampai konsep-konsep penting itu diubah. Jangan sampai yang halal jadi haram, jangan sampai yang haram jadi halal atau sebaliknya, yang halal jadi haram. Ya, itu rusak ilmu itu makanya. Ini enggak boleh sama sekali. Ini berat itu. Dosa ilmu itu lebih berat daripada dosa amal. Karena kalau orang dia salah ini. Jadi contoh begini. Orang berzina, dia dosa. Ya, pelacur gitu, dia dosa. Tapi kalau dia tahu bahwa itu dosa, dan dia bertobat pada Allah, dia tidak merusak ilmu. Dia tetap mengakui, saya dosa, saya bukan orang baik. Ya, dia, saya pelacur, saya ini. Dia ngakui dia dosa. Ya, mudah-mudahan saya bisa keluar dari lembah hitam ini. Begitu. Dia tahu, jadi ilmunya tidak dirusak. Tapi kalau ilmunya dirusak, ya, Dia tidak berzina, ya, dia tidak melacur. Tapi dia mengatakan bahwa orang melacur itu mulia karena memberikan kesenangan pada orang lain, tidak merugikan orang lain. Dia merusak konsep, dia merusak ilmu di situ. Dia menanggung dosa orang yang berzina itu. Ya, bahkan ini kufur. Ya, berarti dia menghalalkan yang haram. Ya, yang sudah pasti, ya, diharamkan oleh Allah. Dia halalkan. Sebab hak untuk menentukan halal haram itu bukan manusia. Ya, hak itu ada pada Allah. Makanya ilmu itu ya, jangan orang yang punya ilmu ini terhormat. Ya, jadi misalnya posisi rektor. Rektor itu sebetulnya tidak lebih rendah dari presiden. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa menjadi anggota DPRD itu lebih mulia daripada menjadi guru TK, guru ngaji. Ya, jadi kita siapa yang kita muliakan? Yang kita muliakan orang takwa. Ini adinolhum ini berat ini. Kita masyarakat juga, ya, ulama juga gitu harus tahu inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Maka ulama itu harus menghormati dirinya. Ya, jangan mau direndahkan. Jangan merendahkan diri, apalagi menjual ilmunya gitu ya, harus menukar kebenaran gitu ya dengan harta benda, itu zolim, itu merusak. Sebab nanti orang akan kehilangan jalan itu. Ya, tugas ulama itu menjaga supaya jalan itu tetap kelihatan. Mana salah, mana benar harus jelas. Ya, meskipun ada orang yang melanggar itu, tapi jangan dirusak jalannya gitu. Ya, jangan jalan itu dirusak. Kalau orang dirusak jalannya, ya, jalan menuju Tuhan itu dirusak, orang terhalang di situ. Nah, itu jangan mengkhianati ilmunya. Ya. Jadi jangan merasa bahwa menjadi rektor satu perguruan tinggi itu lebih rendah daripada wali kota, ya, lebih rendah daripada gubernur. Ya, kalau gubernur itu bertakwa, dia lebih mulia. Ya, tapi kalau ulama itu ya, bisa memberikan contoh teladan dengan ilmunya, dia mulia, dia takwa itu. Nah, ini pesan ini penting sekali ya, karena kadangkala ya di lapangan ya, kita melihat ya orang menjadi guru, orang menjadi apa dosen, orang mengajarkan ilmu itu dianggap sebagai pegawai biasa. Nah, itu yang saya selalu bilang, jangan tempatkan guru sebagai tukang ngajar bayaran. Ya, di berbagai lembaga pendidikan itu saya sampaikan, kalau kita sebagai guru ya, maka kita ini pejuang. Ya, jangan ya nilai guru itu direndahkan. Ya, dengan apa namanya kita niat ya mengajar karena uang. Sebab nanti niat ya, niatnya itu loh. Kalau ngajar karena uang, nanti kalau enggak ada uang enggak mengajar. Itu enggak betul, karena mengajarkan ilmu ini kewajiban. Ya, jadi tapi apa kalau begitu, apakah guru itu enggak perlu dibayar? Nah, itu keliru juga. Karena guru itu pejuang, guru itu mujahid, maka justru guru itu harus dimuliakan. Salah satu bentuk kemuliaan adalah guru itu harus paling tidak dijamin kebutuhan pokoknya. Ya, jadi menurut saya itu zolim ya kalau guru itu dibiarkan sengsara, terlantar hidupnya. Ya. Jadi sekolah itu misalnya yang menarik bayaran yang mahal, uangnya melimpah, tapi gurunya sengsara. Itu tidak adil. Ya, guru justru karena guru itu pejuang harus dimuliakan. Jadi yang pengelola lembaga pendidikan, terutama juga pemerintah ya, itu memang kewajibannya memuliakan guru. Tetapi guru itu sendiri, dia harus memuliakan dirinya. Jangan merendahkan dirinya. Ya, saya mohon maaf kalau sebagai guru ya, saya kurang sependapat kalau sampai itu saking terpaksanya ya guru itu berdemo menuntut kenaikan gaji, minta diangkat sebagai pegawai gitu. Ya, menurut saya harusnya itu tidak sampai begitu. Ya, harusnya guru itu mulia. Kasihan sekali ya, guru itu mulia sampai harus berdemo. Ya, itu kita harus introspeksi penyelenggara pendidikannya. Ya, tapi guru sendiri harus dijaga niatnya. Ya, jangan menukar ilmunya dengan hal-hal yang rendah. Ya, karena mengajarkan ilmu itu tinggi, di akhirat itu tinggi sekali nilainya itu kalau itu dilakukan dengan ikhlas. Nah, ini contoh ya. Jadi itu yang penting, guru itu kata Ibnu Jamaah ya, harus menjaga martabat ilmunya itu. Ilmu itu sesuatu yang sangat tinggi. Karena dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah. Ya, kemudian yang ketiga hendaknya ya setiap ilmuwan berperilaku zuhud dalam urusan dunia. Ya, tidak menggantungkan ilmunya pada kepentingan dunia. Ya, dunia hanya sebagai sarana penunjang keilmuannya. Ya, bukan tujuan akhir dalam kehidupannya. Nah, ini ya, zuhud. Perilaku zuhud. Dulu waktu saya kecil kalau ngaji di Jawa, zuhud ini artinya kurang tepat ya. Zuhud itu diartikan, kadang ada ustadz yang mengartikan keting dunia. Ya, zuhud itu benci dunia. Mungkin lebih tepat arti bahasa Jawa itu, zuhud itu atine ora kumantil dunia. Ya, jadi hatinya tidak bergantung pada dunia. Ya, dia meletakkan dunia itu dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Dia menguasai dunia seperti para sahabat Rasulullah ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab itu dunia dalam genggamannya ya, menguasai, pemimpin, memiliki wilayah yang sangat luas ya. Kalau mau hidup kaya raya dari situ, tapi tidak. Karena Rasulullah SAW sendiri itu memberikan contoh kehidupan yang sangat sederhana meskipun sebagai seorang pemimpin ya, yang mampu menaklukkan Romawi dan Persia ya. Jadi begitu ya, perilaku zuhud ini yang sangat penting. Yang keempat, ya, hendaknya setiap ilmuwan tidak menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kepentingan dunia. Masih ini ya. berupa jabatan, kekayaan, popularitas, atau untuk bersaing dengan orang lain. Maka dirinya akan terhindar dari tamak dunia. Nah, masih lagi nih, itu diingatkan berkali-kali, karena ini godaan yang paling besar. Ya, banyak orang rusak karena ini, karena hubbul mal wal jah, kan semalam itu kita ingatkan. Ya, bagaimana menurut Imam Al-Ghazali, ya, rakyat rusak karena penguasa rusak, karena umara rusak, gitu ya. Umara rusak karena ulama rusak. Ulama rusak karena hubbul mal wal jah. Itu. Kemudian yang kelima, hendaknya ilmuwan ya menghindari segala profesi atau tempat-tempat yang secara syar'i dan adat dipandang kurang bermanfaat. Ya, untuk menghindari paduka-paduka negatif yang menjatuhkan martabat. Ini ada, ini kira-kira nasihat ini bagus ya dari Ibnu Jamaah ini. Seorang guru, seorang ilmuwan tuh ya perlu menghindari pekerjaan yang sekiranya dipandang orang itu merendahkan martabatnya. Ya, meskipun ini juga sifatnya relatif ya. Artinya begini, bisa jadi pekerjaan itu suatu ketika dipandang rendah oleh masyarakat gitu. Tapi ini juga tergantung dengan masyarakat. Karena masyarakat itu memandang suatu pekerjaan dianggap ada begini kan. Pernah saya menyampaikan pengajian tentang ini satu jamaah masjid. Dia bilang, saya ini dulunya guru gitu. Terus kemudian dia karena gajinya kecil akhirnya dia menjadi tukang bangunan gitu ya. Mungkin dia makin naik akhirnya cukup. Ya, saya bilang tapi dia enggak enak waktu jadi tukang itu sebagai guru gitu loh, merasa enggak enak. Kan sekarang ada juga guru dia ojek online gitu misalnya gitu ya. Guru dia sebagai nyambi pekerjaannya sebagai pedagang. Itu enggak masalah. Ya, saya punya kakek itu sampai 90 tahun lebih umurnya. Pekerjaannya ya kalau pagi pergi ke pasar berdagang gitu ya, siang pulang istirahat, sore nanti mulai ngajar-ngaji, habis maghrib sudah ngajar-ngaji. Ilmu yang dia punya itu ngajar-ngaji Al-Quran itu ya sudah itu yang dia amalkan. Dia bekerja sebagai pedagang. Ya, saya punya paman juga begitu, ada yang sopir, ada yang pedagang, ya tapi tidak pernah berhenti menjadi guru. Karena amanah dari pesantren itu berat dari kiai itu. Kalau tidak mengamalkan, tidak mengajarkan ilmunya, itu dianggap dia itu belum menjalankan amanah ilmu. Ya. Nah ini ya tradisi yang bagus dulu ya di pesantren itu. Makanya di biografinya Kiai Haji Imam Zarkasi, beliau menegur keras santrinya yang ditanya, kamu sudah ngajar belum Pak Kiai? Gitu. Mati kamu, kata Pak Kiai Imam Zarkasi. Ya, itu artinya ya teguran keras seorang kiai kepada muridnya yang sudah lulus ya dan tidak mengajarkan ilmunya. Ya, jadi harus diusahakan mengajar gitu ya. Ya, kemudian yang keenam ya, hendaknya setiap ilmuwan menjaga syiar-syiar keislaman. Ya, ini seperti misalnya ya, merutinkan sholat berjamaah di masjid, menyebarkan salam, beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar dan santun dalam bersikap. Ya. Nah, jadi menjaga sunnah-sunnah Rasulullah itu juga bagian dari syiar-syiar Islam. Ya, jadi ini berat ya kalau begitu ya. Ini guru harus mulai nih ya. Sholat jamaah segala macam gitu ya. Ini harus dijaga karena kita enggak bisa melahirkan generasi gemilang kalau gurunya kualitasnya biasa-biasa saja. Kan kita mau generasi hebat, ya kan? Generasi gemilang, judul bukunya kan begini nih, buku saya itu, Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang. Ya, terus ada yang bilang, berat banget ya, memang berat. Ya, masuk surga itu susah, saya bilang. Jangan dikira mudah, surga itu diselimuti hal-hal yang tidak disukai manusia. Ya, innal jannata khufat bil makarih, wa innal nar khufat bis syahawat. Ya, jadi masuk surga itu memang susah, ya, dan surga itu pun bertingkat-tingkat. Surganya para nabi beda dengan surganya orang biasa. Jadi jangan dikira mudah. Orang mau masuk UI aja persiapan 14 tahun. Ya, jiwa, raga, harta dikerahkan untuk bisa masuk ke jurusan atau fakultas tertentu. 14 tahun itu, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, gitu ya. Ini orang mau masuk surga sambilan. Gak bisa. menjadi orang takwa itu mulia. Ya, orang jadi, coba orang jadi bupati aja kerja keras. Orang jadi presiden, ya, masih pilpresnya 2024. Sekarang sudah siap-siap. Mau jadi presiden itu, setelah jadi presiden pun banyak orang yang kemudian tidak suka, ya. Dan itu jadi presiden pun juga berat, ya. Itu luar biasa persiapannya. Harta benda dikeluarkan, ya, mungkin itu prosesnya semua itu triliunan loh. Nah, menjadi orang takwa itu mulia. Sekarang kita percaya enggak dengan Allah, itu masalahnya. Allah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, kamu itu jadi apa saja, yang penting takwa. Jadi tukang ojek takwa, jadi pedagang takwa, jadi guru bertakwa, jadi presiden bertakwa, itu yang mulia. Mulia bukan karena jabatannya, bukan karena jenis pekerjaannya. Mulia karena dia bertakwa. Mulia karena dia jujur. Mulia karena dia memanfaatkan jabatan itu untuk kemaslahatan masyarakat. Nah itu ya, jadi tugas guru ini dia menjadi contoh dalam menghidupkan syiar-syiar Islam. Nah, nomor 6 ya, nomor 7 ya. Nah ini berat lagi nih. Hendaknya setiap ilmuwan menjaga amalan-amalan sunnah. Ya, seperti ya membaca Al-Qur'an ya dan merenungkan maknanya ya. Itu kan tombo ati kulimo ya, maca Qur'an sak maknani ya. Jadi membaca Al-Qur'an faham artinya. Nah, itu yang akan bisa menjadi obat hati. Ya, menjaga sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, qiyamul lail ya, berzikir ya. Dan sebagainya, itu yang amalan-amalan sunnah ya, bersodakoh, pokoknya ini guru ini gitu ya, jadi guru itu begini nih kalau mau jadi guru hebat nih kata Ibnu Jama'an. Nah, kemudian yang ke-8 ini, setiap ilmuwan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat, memperlakukan mereka dengan akhlak yang mulia ya, seperti berwajah ceria ya, menyebarkan salam, peduli sosial, membantu orang sedang kesusahan ya, pandai berterima kasih, membela orang tertindas, lemah lembut terhadap fakir miskin, dan bekerja sama dalam kebajikan. Jadi pokoknya ini seorang guru itu berarti enggak boleh hanya dia tidak terlibat dalam masalah kemasyarakatan ya, dalam urusan umat itu harus peduli ya, dan memberikan contoh akhlak yang mulia itu. Kemudian yang ke-9 nih, setiap ilmuwan mensucikan dirinya dari segala bentuk akhlak tercela dan menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji ya, lahir maupun batin ya. Maka ya, ini tazkiyatun nafs ini yang kita bahas kemarin ya. Seorang guru itu harus berusaha ya membersihkan hatinya ya, supaya dia ya tidak punya sifat-sifat iri hati, dengki ya, takabur ya, pemarah, riya ya, mencari popularitas ya, bakhil ya, pendusta, itu enggak boleh ya. Dia harus mengisi jiwanya dengan sifat qanaah, pemaaf, jujur, tawadhu, ikhlas, siddiq, amanah, dermawan dan sebagainya ya. Ini baru poin 9 ya, dari 12 ini beratnya ya, berat sekali jadi guru itu ya. Harusnya kalau mau jadi guru ideal, guru beradab itu begitu ya, mencari ilmu sungguh-sungguh ya, kemudian selalu beribadah mendekat pada Allah, ikhlas dalam mengajarkan ilmunya dan sebagainya ya. Kemudian nomor 10 nah ini ya, hendaknya setiap ilmuwan rajin menambah wawasan keilmuannya dengan cara memperbanyak membaca, menghafal, menganalisis ya, mengkaji masalah, meneliti dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah. Hal ini contohkan misalnya Imam Syafi'i, di mana menurut salah satu muridnya yang bernama Ar-Rabi, Imam Syafi'i jarang makan pada siang hari dan jarang tidur pada malam hari karena disibukkan dengan mengkaji banyak masalah keilmuan dan membukukannya. Nah itu ya, menulis penting ini guru-guru itu ya, tolong guru-guru itu menulis ya, karena para ulama kita dulu menulis ya, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu ya berperang, memberantas kemungkaran, turun lapangan gitu ya, tapi juga menulis gitu. Nah ini kadang-kadang ini timpang nih, aktivismenya tinggi tapi keilmuannya, aktivitas ilmiahnya kurang, apalagi menulis. Harus dua-duanya. Yang lihat tuh contoh di Indonesia itu ya seperti Buya Hamka, Pak Natsir, mereka menulis terus. Tapi juga amar ma'ruf nahi mungkar terus, enggak berhenti gitu. Jadi ini yang bagus sekali ini poin 10 ini ya. So, guru itu harus rajin terus semangat menambah wawasannya. Jadi jangan lemes kalau guru sudah enggak semangat menambah ilmu, enggak ada gairah keilmuan. Itu jelas dia guru nanti ya, itu 20 tahun jadi guru enggak nambah ilmunya. Nah, dia nanti akan memposisikan dirinya, meletakkan dirinya sebagai tukang ngajar bayaran. Udah itu aja. Ya, itu susah berkembang kalau begitu. Ya, nomor 11. Setiap ilmuwan tidak segan untuk belajar pada orang yang berada di bawahnya, baik secara usia, kedudukan maupun nasab. Nah, jadi pokoknya belajar, ya enggak usah segan dengan siapa, ya dia siap belajar untuk menambah ilmunya. Kemudian terakhir nih, setiap ilmuwan memiliki keahlian dalam dunia tulis-menulis, khususnya dalam bidang yang ditekuni. Nah, ini sama dengan tadi ya, menyalurkan khusus ini, tapi khusus menulis oleh Ibnu Jamaah ditekankan. Nah, jadi adinahimahullah ini berat ya, mungkin kalau bisa kita ringkas intinya ya, bahwa menjadi guru yang beradab, guru yang ideal, itu betul-betul dia harus memiliki akhlakul karimah, ya, cinta ilmu, ya, juga selalu memikirkan masalah umat. Ya, pokoknya dirinya itu harus diusahakan menjadi contoh. Ya, dalam ibadah, ya, dalam akhlak, ya, juga dalam keilmuan. Nah, ini yang berat nih. Memang berat, kita enggak usah ngomong berat-berat, memang berat, kita sudah tahu. Ya, saya minum dulu karena berat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, nah ini nih, ada 12 poin juga. Bagaimana adab ya guru atau ilmuwan tadi ketika pembelajarannya. Apa itu? Nah ini tolong perhatikan nih, kita semua guru nih, yang guru nih, beratnya begini nih, jadi guru yang hebat nih ya. Satu, hendaknya menjelang berangkat mengajar, ia mensucikan dirinya dari hadas dan kotoran. Merapikan diri, mengenakan pakaian yang layak, ya, yang baik. Ya, nah itu. Ya. Semua itu termasuk menjaga kewibawaan ilmu dan agamanya, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk pamer popularitas, bukan itu. Ya. Jadi Imam Malik misalnya, ya, beliau kalau belum berangkat mengajar, ya, beliau itu mandi dulu, merapikan diri, ya, memakai pakaian yang baik, memakai minyak wangi dan mengenakan sorban di kepalanya. Ya, kita sekarang pakai peci lah gitu. Artinya apa? Di situ tradisi apa? Orang itu berwibawa sebagai guru gitu ya. Nah, itu enggak boleh asal-asalan. Dalam soal pakaian aja diatur oleh Ibnu Jamaah. Ini kitab beliau nih, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, kemudian yang kedua ya, setelah tadi siap tadi itu ya. Ya, berdoa sebelum berangkat majelis. Ya. Allahumma inni a'udzubika ya an udila au udalla au uzila au uzala au udlima au ud au adl au udlima au adlima ya. Jadi dan seterusnya. Jadi guru ini berlindung pada Allah, ya Allah lindungilah aku ya kepadamu dari yang tersesat atau menyesatkan, dari yang tergelincir atau membuat orang lain tergelincir, dari kezaliman atau menzalimi orang lain, dari kebodohan atau membodohi orang lain. Ini doanya sangat indah ya. Ya. Au ajhala au yujhala alayya. Jadi baik membodohi atau dibodohi gitu. Ya, ini doa. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah ya, dari tersesat atau menyesatkan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terpeleset atau menggelincirkan orang lain. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman atau menzolimi orang lain. Ya, dizolimi atau menzolimi orang lain, jangan. Dan aku berlindung dari kebodohan atau membodohi orang lain. Masya Allah ya, jadi ini luar biasa ya. Adab guru dalam mengajar itu seperti itu ya. Berdoa ya Allah, jauhkan aku dari membodohi atau dibodohi. Dari menzolimi atau dizolimi, ya, dari tergelincir atau digelincirkan orang, ya, ini indah sekali. Jadi ini guru begini nih yang bagus nih, ya. Kemudian yang ketiga, ya, guru itu mengambil posisi duduk yang bisa dilihat seluruh peserta didik. Coba kitab ini ya, indahnya kitab adab ini ya, Ibnu Jamaah ini, sampai bagaimana duduknya itu diperhatikan. Ya. Kemudian yang keempat, hendaklah dia mulai pelajaran dengan membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah ini, ya, bagus kalau dimulai dengan Al-Quran itu. Kemudian yang kelima, mengajarkan beberapa disiplin ilmu dalam satu hari. Ya, dan mendahulukan pelajaran yang lebih mulia, ya, yaitu pertama mengajarkan tafsir Quran, hadis, usuluddin, usul fikih, mazhab, masalah khilafiyah, ilmu nahwu, dan ilmu debat, ya, ilmu kalam, ilmu debat ini bisa juga. Jadi ada maratibul ilmi di sini. Nah, ini kan guru yang super ini ya, dia apa, biasanya para kiai di pesantren begitu. Saya terkesan dengan cerita di pesantren Al-Badar ya, di Kampar itu. Ya, kiainya bilang ke saya bahwa kakeknya itu pendiri pesantren yang lebih tua lagi, pesantren juga masih ada. Kakek beliau ini dulunya ya, itu kalau mu'alimin di tingkat apa sekarang ini kelas 3 SMA lah gitu ya. Itu kalau santrinya sudah kelas 3 SMA begitu, itu langsung dipegang oleh kiainya. Jadi nggak boleh ada guru lain yang mengajar kelas itu kecuali dia, beliau sendiri. Dia tuh ngajar semua, yang mengajar bahasa Arab, mengajar nahwu, sharaf, fikih, apa akidah, semua dipegang oleh kiainya. Nah, ini tentu ideal ya, seperti ini dia bisa meletakkan ilmu pada tempatnya. Nomor 6 ya, hendaknya guru itu mampu mengatur volume suaranya ya. Jadi ini juga penting ya, karena jangan terlalu keras ya, jangan sampai enggak kedengaran. Ya, masalah suara. 7. Menghindari hal-hal yang sifatnya perdebatan dalam majelis. Ya, itu tidak bermanfaat, menyebabkan terjatuh dalam kesalahan. Ya, tentu ini maksudnya debat yang enggak perlu ya. Jadi jangan sampailah kalau menjajang perdebatan, karena maksudnya di sini perdebatan itu akhirnya nanti membawa kelemahan. Ya, jadi orang jadi malas nanti mengamalkan ilmu karena senang debat. Nah, kemudian yang ke-8, hendaknya guru itu menegur peserta didik yang kurang beradab dalam majelis. Ini harus diingatkan. Ya, murid yang main, ya, dosennya ngajar, dia nonton handphone, perhatikan yang lain, itu tidak beradab. Harus diingatkan itu. Ya, kasihan kalau enggak diingatkan, nanti dia enggak dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian ke-10, hendaknya dia mempersilahkan beberapa peserta asing yang hadir di majelis ilmunya. Oh maaf ya, 9 tadi. Hendaknya bersikap adil dalam menyampaikan materi pelajaran. Berlakukan semua anak didik secara wajar. Adil ya. Kemudian peserta di luar itu juga boleh hadir. Hendaknya menutup pelajaran dengan kalimat wallahu alam bisawab. Dan 12, hendaknya menyadari akan bidang keahliannya. Dan hanya mengasih bidang keahlian tersebut kepada para peserta didiknya. Jadi ilmu yang dikuasai. Jadi dia mengajarkan itu. Hadirin rahimakumullah, ini jadi beratnya di situ ya. Jadi guru itu secara adab pada dirinya juga berat, adab mengajarnya seperti itu. Ya, kemudian kita sambung secara cepat ya. Adab guru pada muridnya. Apa itu? 1, mendidik ya seorang ilmuwan hendaknya berniat karena Allah dan menyebarkan ilmu, menghidupkan syiar Islam, menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan. Itu niatnya yang benar. Guru mengajar karena Allah, karena dia harus menegakkan kebenaran. Dia menyampaikan kebenaran itu. Nah, kemudian yang kedua, seorang guru tidak putus asa dalam mendidik para muridnya yang menyimpang. Nah, ini. Sabar, tidak putus asa, ya. Nah, ini sabar, ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang ilmuwan memotivasi para peserta didiknya agar cinta ilmu ya dan semangat untuk memperolehnya. Terus diberikan motivasi untuk cinta ilmu itu. Ikhlas mencari ilmu, terus begitu. Ya, ini yang tanya ke-4 ya, seorang guru itu harus mencintai muridnya. Ya, kalau dia enggak mencintai muridnya enggak bisa, apalagi benci enggak bisa. Yang kelima, ya, dia pilih metodologi yang paling mudah diterima. Ya, cara mengajarkannya harus menarik. Kalau sekarang misalnya apa dengan PowerPoint atau dengan macam-macam mana ini, guru itu kreatif. Nah, ini yang saya bilang ya, guru itu mujahid intelektual ya, dia bukan robot ya, menyampaikan begini, kalau begitu sudah bisa digantikan Ya kalau sekedar menyampaikan materi ajar. Jadi kalau guru itu hanya mengajarkan tata cara sholat, itu belum guru. Tata cara sholat orang bisa lihat video sekarang. Tapi tugas seorang guru memotivasi, ya, agar murid-muridnya itu mencintai sholat. Ya, itu jadi berusaha di situ. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, inilah harus tawadu, ya, harus selalu membantu muridnya untuk meningkatkan kualitasnya, ya, memperhatikan perkembangan akhlak muridnya. Dia tidak boleh pilih kasih, harus adil, ya. Dan juga misalnya kata ilmu jamaah ini, jangan membebani muridnya itu dengan kemampuan di luar kemampuannya. Ya, jadi jangan juga bebani begitu. Ya, jadi ini contoh-contoh mendidik yang luar biasa. Nah inilah kita tuh, ya, kalau kita dikatakan, karena mencari ilmu ini luar biasa kan. Kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar rumah mencari ilmu, apalagi yang di pondok, di pesantren ini, sedang berjihad di jalan Allah. Ini bukan pekerjaan sembarangan, gitu ya. Ini pekerjaan yang berat. Setan itu berat, betul. Jangan dikira, setan itu gak tahu bahwa pekerjaan santri ini mulia. Maka mereka akan menggoda itu. Guru itu mulia, maka menggoda itu. Ya, di buku ini saya katakan, guru yang beradab itu guru yang hebat. Dan itulah kita punya contoh di sini seperti Pak Natsir, gitu ya, seorang guru yang berkorban beliau, bahkan mengorbankan kesempatannya untuk kuliah di Belanda atau di Jakarta, ya, beliau terjun langsung sebagai guru. Di situ beliau menghayati betul, bahkan beliau kemudian mendirikan sekolah sendiri, sekolah Islam. Itu kan rintisan seperti sekolah terpadu sekarang, Islam terpadu, sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT. Pak Nasir sudah mendirikan itu sejak tahun 30-an. Maka beliau kenapa sangat peduli, concern dengan pendidikan? Karena beliau sendiri terjun. Dan tokoh-tokoh kita dulu, ibu sekalian, itu memang guru. Pak Nasir itu sangat mengingatkan, tolong didik anak-anak kita, gitu ya, menjadi guru. Nah sayangnya sekarang ini kan banyak sekali, masih saya perhatikan masih banyak anak-anak pinter yang belum tertarik untuk menjadi guru. Ya, anehnya nanti gitu ya, mereka harus mengejar, ya, satu jurusan tertentu yang dianggap, ya, pertimbangannya itu profesional, menghasilkan banyak uang. Ya, kalau pertimbangannya itu jangan deh, jangan. Jadi jangan, kita tuh mencari ilmu sudah diingatkan oleh banyak ulama gitu, niatnya betul-betul untuk ikhlas karena Allah, menjadi orang baik, ya, bisa menegakkan syiar agama Allah ini. Nah itu, di sinilah sekali lagi gitu ya, perlunya guru yang baik. Nah, di mana sekolah guru yang baik, kuliah guru yang baik? Di buku Pendidikan Islam Mujahidin Gemilang ini saya muat pesantren namanya Ma'ik, ya, Ma'had Ali Imam Al-Ghazali di Solo. Dulu kami sudah sampai 3 angkatan, ya. Kami niatkan dulu di Solo itu, ya, dengan bantuan seorang pengusaha di Solo itu gratis gitu ya. Itu kita buka sekitar 7 bulan saja. Jadi dari S1, ya, masuk ke pesantren Ma'had Ali Imam Al-Ghazali ini, itu sekitar 7 bulan sampai setahun. Juga ada yang nanti sambil S2. Dia sambil S2, tapi mondok. Ya, karena yang paling penting itu justru ketika di pesantren itu. Nah, kemudian dengan berbagai pertimbangan, ya, kondisi, akhirnya Ma'had Ali Imam Al-Ghazali Solo itu, yang untuk dulu kita niatkan untuk mendidik guru, makanya banyak guru-guru at-taqwa ini itu banyak yang lulusan Ma'had Ali Imam Al-Ghazali itu, karena mereka meskipun hanya 7 bulan, tapi mondok, kualitasnya insya Allah itu lebih dari S2. Mereka juga menulis tesis. Nah, ya, beberapa di antara mereka sekarang lulusan sudah menjadi guru di sini, juga menjadi penulis, ya, menulis tesis. Ya, itu jadi kita berusaha mendidik orang menjadi guru, karena kunci kemajuan bangsa kita terletak pada masalah guru ini. Sekarang masalahnya menjadi guru yang baik itu belajarnya di mana. Nah, setelah Ma'had Ali Imam Al-Ghazali Solo itu sekarang ini belum dibuka lagi, ya, karena berbagai hal. Maka kalau ada orang bertanya kemana menjadi guru yang baik, saya dengan tegas menjawab, insya Allah di At-Taqwa College. Ya, di sini kita usahakan, ya, calon-calon guru, calon-calon pejuang ini gitu ya. Itu guru-guru pejuang ini kita latih setiap hari. Ya, akhlaknya, adabnya gitu. Nah, melatih itu yang paling berat. Saya katakan pada para mahasiswa gitu ya, di Attaqwa College ini yang tidak ada pada yang lain. Ya, tidak ada pada kampus UI dan sebagainya. Di mana pimpinan, dosen itu kita ada di sini, kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama sholat jamaah, kita bersama-sama kerja bakti, kita bersama-sama ya menempa diri. Itu ya, itu menurut saya itulah seharusnya kampus Islam itu di situ. Kalau kita sudah berani pasang nama kampus Islam, kampus Muhammadiyah, kampus Nahdlatul Ulama, kampus Persis atau kampus Dewan Dakwah atau apapun juga. Menurut saya yang paling penting adalah menegakkan adab ini. Bahwa dari kampus-kampus kita itu harus lahir manusia-manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan itu sekali lagi ya, sangat tergantung kepada peran guru. Siapa gurunya? Nah, kita tentu berusaha sekarang ya. Kalau kita mencari yang sempurna betul juga, ya saya tahu lah ya, saya sudah mengunjungi mungkin ratusan pondok pesantren. Ya, saya tahu bagaimana masalah ini tidak mudah. Ini berat ini. Ya, tapi memang tidak ada pilihan, mau tidak mau. Ya, jadi ini ya, guru beradab ini sangat penting. Mudah-mudahan kita mau gitu ya. Saya juga mendorong anak-anak saya untuk menjadi guru gitu ya. Semua ya, karena bapak saya guru, saya juga guru. Ya, sekarang berusaha menjadi guru, insya Allah. Menjadi guru itu mulia. Tapi niatnya yang benar, akhlaknya yang benar. Seperti tadi, ya, menjadi guru beradab. Ya, sesuai yang dijelaskan Ibnu Jamaah dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kuliah kita pada pagi ini. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Ada, Riz? Ya, silahkan. Yang pertama dari saudara Abu Fuhairah Az-Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris kita melihat banyak peserta didik yang tidak beradab kepada gurunya. Nah, guru di sini khususnya diniyah saja atau termasuk guru umum yang ngajar di luar pesantren? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Sama ya, itu kita ini kalau dalam Islam itu enggak ada pembedaan dimanapun juga guru gitu. Ya, karena dalam pendidikan Islam mengajar apapun itu harus dikaitkan dengan adab sekali lagi. Jadi kita sebetulnya secara konstitusi kita di Indonesia ini sudah tidak mengenal pembedaan. Waktu round table discussion di MPR itu juga saya sampaikan, dengan adanya pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu menunjukkan seharusnya kita sudah tidak ada dikotomi. Ini pendidikan Islam, pendidikan umum. Karena di konstitusi itu semua ya, itu perintah pada pemerintah untuk ya menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Coba bayangkan, pendidikan kita untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Kan itu peran guru dimanapun juga. Itu bukan hanya untuk sekolah agama, ya. Nah, memang sekarang ini ada pendidikan Islam di bawah Dirjen Pendis Pendidikan Islam, ya, di Kementerian Agama. Ya, meskipun terpisah tempatnya, tapi harusnya yang umum pun begitu. Ya, masalah adab dan akhlak ini. Jadi kalau menurut saya gitu ya, kok pendidikan itu hanya diarahkan ya supaya murid itu bisa cari makan gitu ya. Apakah akhlaknya kurang dipedulikan, itu tidak betul. Kita nanti akan mendidik orang-orang gitu ya, melahirkan lembaga pendidikan, melahirkan orang-orang yang serakah. Ya, dia punya kemampuan ilmu ya, tapi ilmu itu tidak bermanfaat untuk dirinya, keluarga ataupun masyarakatnya. Itu yang berbahaya. Jadi itu untuk semua lembaga pendidikan itu ya, harus menekankan pada guru-guru yang tadi beradab ya, guru-guru yang unggul. Ya. Terus ada lagi? Selanjutnya dari saudara Amrullah dari Semenep. Amrullahnya terus. Ya. Nah, yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama, di manakah seseorang dapat dikaderisasi menjadi ulama ustadz? Apakah menempatnya di pesantren salaf atau di Timur Tengah? Bukannya ulama lahir dari ulama juga, artinya gurunya juga ulama, sepertinya zaman dahulu. pengkaderisasi ulama seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Nawal Bani dan lain-lain. Seperti belajar ke Arab Saudi sebelum Wahabi itu muncul. Untuk pengkaderisasi ulama saja harus lama menyantri seperti ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Bahkan bukan hanya ulama beliau mempunyai karomah seperti Kiai Khalil Bangkalan yang tidak lama dan berpindah-pindah. Apakah bisa zaman sekarang melahirkan ulama, Ustaz? Bukankah mencetak ulama itu lebih sulit? Lebih mudah mencetak doktor dan profesor. Dan pada zaman sekarang pengen serbaisan mungkinkah mencetak ulama, Ustaz? Jawaban saya bukan mungkin, harus. Harus bisa, karena Rasulullah perintahkan ulama itu pewaris Nabi. Maknanya apa? Ya kan? Sementara menegakkan misi kenabian, ya menegakkan amanah risalah itu kan enggak boleh berhenti sampai kiamat. Itu artinya Rasulullah mengamanahkan ulama itu harus terus ada. Gitu loh. Dan ulama itu produk pendidikan. Makanya umat ini gitu ya, harus fokus tugas salah satu kewajiban penting dari umat secara kolektif itu melahirkan ulama. Termasuk mengeluarkan dana, membiayai. Tapi bukan hanya dana, karena kemarin saya bilang kan tadi malam itu bagaimana pentingnya ada coaching, ada apa proses coaching, ada pelatihan. Ulama itu bukan hanya tahu, tapi sebagai pemimpin, sebagai teladan itu harus dilatih. Ya, lihat bagaimana para ulama kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika belajar itu bukan hanya dilatih, bukan hanya belajar dia, ya, dia juga belajar adab. Kan itu selalu para ulama kita selalu adalah liu al-limal ilma wal adab. Coba bayangkan di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada seorang, ada kisah yang menarik ya, Harun al-Rashid ya. Sih, kita teruskan ya. Di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada kisah menarik ya, Khalifah Harun al-Rashid mengirim anaknya belajar ilmu dan adab ya kepada Al-Asma'i, seorang ulama. Ya, tapi kemudian Harun al-Rashid ini suatu saat menegur Al-Asma'i ini karena melihat ya Al-Asma'i ini mengajar murid kepala negara ini tidak betul menurut Harun al-Rashid. Anaknya itu disuruh mengucurkan air untuk gurunya berwudu dengan satu tangannya, sedangkan satu tangannya lagi nganggur. Maka Harun al-Rashid, harusnya kamu suruh anakku mengucurkan air dengan satu tangannya dan satu tangan lagi itu ya suruh dia untuk mencuci kaki kamu. Coba bayangkan itu ya, seorang kepala negara saja menghormati guru anaknya, suruh anaknya mencuci kaki gurunya ya. Tapi sekali lagi gitu ya, kemarin saya bilang itu gurunya makanya harus bukan sembarangan. Guru yang layak dicuci kakinya itu seperti apa? Ya. Jadi, tapi bagaimanapun juga kualitas seorang guru, dia guru, tidak boleh sembarangan kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat begitu. Nah, apakah bisa melahirkan ulama seperti itu? Menurut saya bukan hanya bisa, sangat bisa dan harus itu. Makanya ulama ini harus ada manajernya. Manajer itu begini, kalau sekarang ya insya Allah kalau karena saya punya beberapa pengalaman ya menyelenggarakan program kaderisasi ulama ini, saya tahu kira-kira anak begini ya kan, nanti kalau jadi ulama begini prosesnya ke sini. Memang dia harus mulazamah dan harus datang seperti model seperti dulu juga. Dia nanti harus pada orang-orang tertentu. Ya, kalau saya kemarin saya bilang saya bersyukur saya bertemu dengan Profesor Muhammad Nur, Profesor Syed Naqib Al-Attas yang mereka menunjukkan ya. Ini loh, belajar ini ke sini. Ini kerangka ilmunya. Jadi ulama itu yang penting dia tahu road map ilmu itu. Oh, saya kelemahan saya di sini, saya harus belajar sama ulama ini. Oh, saya kelemahan saya menulis, saya harus belajar sama yang bisa nulis. Oh, saya belum bisa bahasa Inggris sekarang ini, saya belajar untuk bahasa Inggris. Oh, saya kurang mendalami ilmu tafsir, harus belajar ilmu tafsir. Ya, yang terbaik sekali lagi belajar itu langsung kepada guru yang punya otoritas ilmu di bidang itu. Ya, itu penting. Ya, jadi sekali lagi kemarin selalu saya menekankan, belajar itu bukan pada tembok, ya, bukan pada gedung, belajar itu pada guru. apakah belajarnya di kelas atau di bawah pohon, itu nggak terlalu masalah. Gitu ya, jadi masih bisa, insya Allah masih bisa. Sekarang kita masih banyak ulama-ulama yang baik untuk kita jadikan sebagai guru. Ya, oke, terus. Pertanyaan kedua dari saudara Amrul, perlukah ulama dan calon guru beradab bertitel Ustaz seperti, maksudnya bergelar seperti LC, MA, Doktor, Prof dan lain-lain? Terima kasih. Ya, kalau secara substansi tidak, nggak ada keharusan itu. Ya, tidak ada harus profesor, itu kan di lembaga formal. Kalau di lembaga formal, iya aturannya begitu. Nah dulu kami di Dewan Dakwah membuat program kaderisasi ulama. Kaderisasi ribu ulama itu target kami selama 10 tahun waktu itu ya, ambisius sekali waktu itu. Yaitu melahirkan 200 doktor, 400 master, dan 400 yang non gelar. Jadi itu ada jalurnya semua. Ya, jadi kalau memang sudah mengambil jalur non gelar, gitu, artinya tidak perlu gelar, nggak apa-apa. Nanti keilmuannya yang diperkuat. Akhlaknya yang diperkuat, kemampuan komunikasinya yang diperkuat, leadershipnya yang diperkuat di situ. Karena orang nggak tanya kok gelar itu. Orang nanya nggak sekarang, A'agim itu apa gelarnya? Arifin Ilham gelarnya apa? Ya, dan banyak ulama lain gitu ya, yang Hamka, Buya Hamka malah Pak Natsir hanya lulusan SMA, nggak ada gelarnya. Itu doktornya itu doktor honoris causa. Tapi layak, makanya kalau menurut saya ya, gelar doktor honoris causa dan sebagainya itu menurut saya layaknya itu untuk ilmuwan, orang yang betul-betul kualitas dalam ilmu itu, supaya ya, dia punya kafaah keilmuan. Jadi gelar itu harusnya sejalan dengan keilmuannya, ada sesuatu lah yang ide yang dia bawa itu. Jadi bukan sekedar gelar, tapi kalau ditanyakan apakah gelar itu perlu, sebagiannya masih perlu. Terutama ya sekarang ini masyarakat masih banyak yang memahami pendidikan itu adalah formal termasuk dapat gelar. Maka disitulah perlu ya kita punya dosen-dosen yang baik yang punya gelar. Ya, tapi nanti di surga enggak ditanya kamu gelarnya apa gitu ya. Yang penting ditanya iman takwanya. Begitu ya, misalnya, jadi gelar itu seperti tiket sajalah. Ada lagi? Selanjutnya dari saudari Nazilatul Rahmah dari Sumenep juga. Kaderisasi Jamiah, semisal Muhammadiyah dan NU, apakah efektif terkait dengan pengkaderan ulama dan calon guru yang hebat dan beradab dilakukan dua jamiah terbesar di Indonesia itu Muhammadiyah dan NU? Terima kasih. Yang saya lihat alhamdulillah ya, dua organisasi ini punya mekanisme kaderisasi ulama itu. Di Muhammadiyah ada berbagai kampus ya, juga untuk ulama itu ada namanya PUTM ya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang saya tahu pernah saya diundang terakhir itu, mereka yang masuk ke PUTM ini ya, itu sambil dikuliahkan formalnya ke Universitas Muhammadiyah di Jogja. Nah, apa yang saya soroti adalah memang sebagai lembaga pendidikan ulama Muhammadiyah itu ya, itu belum ada di NU juga, setahu saya belum ya. Di mana nanti ya anak-anak yang paling pintar ya di negara kita ini, itu cita-citanya masuk ke pendidikan ulama itu. Nah, itu yang belum ada. Jadi misalnya ulama-ulama NU pun kalau anaknya pinter gitu ya, anaknya pengen mendalami agama, sekarang masih ke Timur Tengah terutama gitu. Apalagi sampai ngambil doktor, itu masih harus ke Ummul Qura, ke Al-Azhar, ke Yaman dan sebagainya. Nah itu yang saya agak nelongso dalam arti ya, kita ini umat Islam Indonesia, ya 210 kira-kira jumlah umat Islamnya gitu ya. Masa sih kita ini belum punya satu ya lembaga pendidikan tinggi yang mampu mengkader ulama itu kita belum punya terus terang. Jadi padahal ya itu sudah, menurut saya sudah wajib hukumnya, siapapun lah yang sekarang ini harus mendirikan itu. Jadi kalau kita ditanya ya, kalau anak saya mau menjadi ahli tafsir, kuliahnya di mana? Atau mondoknya di mana? Ya, itu masih susah kita menjawab. Jadi ya, Indonesia ya, kalau anak saya mau menjadi ahli sejarah Islam, itu di mana mondoknya? Gitu. Ya, di mana kuliahnya? Anak saya mau menjadi wartawan Muslim yang handal, ya di mana kuliahnya? Ya begitu juga, anak saya menjadi guru yang hebat, guru sejarah gitu ya, guru matematika, di mana guru matematika yang beradab, yang berakhlakul karimah? Sekarang ada satu lembaga pendidikan guru di Jawa Timur ya, ya apa namanya, STKIP Al Hikmah. Nah itu ya didirikan dengan niat yang mulia, memang pengurusnya menyadari betul perintisnya ini ya, Pak Abdul Qadir Baraja itu cerita ke saya bahwa beliau sudah melakukan perbandingan, beliau dosen ITS juga yang sudah apa ya membanding-bandingkan, dan akhirnya ketemu kesimpulan beliau itu, kunci kualitas pendidikan kita tergantung pada kualitas guru. Akhirnya Al-Hikmah ini di Surabaya mendirikan namanya STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya, awalnya dulu hanya dua prodi, ya, prodi pendidikan bahasa Inggris dan prodi pendidikan matematika. Karena menurut beliau namanya guru itu minimal dua syaratnya. Satu pinter, dua akhlaknya mulia. Dijaringlah ya calon mahasiswa itu dari Aceh sampai Makassar kan. Dapat calon mahasiswa sekitar 200 orang. Dites tes yang sangat ketat, akhirnya lolos 27 orang. Alhamdulillah tahun lalu sudah selesai angkatan pertama ini. Ya, itu full free, gratis dan kualitasnya bagus. Tapi berat masuk situ, ya. Tapi itu pun tidak mudah, kata beliau, Masya Allah, yang berat itu apa? Mengajak anak-anak pinter mau masuk kuliah guru ini. Ya, tetap namanya anak pinter itu, dia berpikir gak ke situ gitu loh. Dianggap itu pendidikan yang ya kalah lah mutunya dengan kedokteran, dengan ini. Yang mau jadi dokter itu berjubel. Mungkin di UI aja sekitar 1 banding 100. Yang di swasta, makanya di Jakarta ada program pendidikan dokter, saya baca di internet itu, tahun pertama itu harus menyiapkan dana sekitar 550 juta. Belum yang lain-lain ya, belum kebutuhan pribadi mahasiswanya, dia bisa 600 juta. Tahun pertama itu 600 juta itu. Ya, karena untuk jadi dokter, karena biaya mahal itu sebagai kompensasi kan, bahwa ini yang mau masuk sini banyak gitu ya. Jadi kalau teori dagang kan ini laku karena banyak yang mau masuk, mahal gitu loh. Nah ini ya kita masih belum sih menjadi guru gitu. Banyak kampus-kampus Islam gitu ya, fakultas tarbiyahnya itu sudah A akreditasinya, prodi pendidikan agama Islam itu sudah A. Tapi kalau saya tanya yang masuk ke sini dari SMA mana, ranking berapa? Apakah yang paling pinter di SMA Islam, dia misalnya juara Olimpiade Matematika dan sebagainya gitu, apakah mau masuk? Untuk seperti Pak Nasir dulu, beliau pinter, cerdas gitu ya, memilih terjun sebagai guru. Bahkan tidak dibayar gitu ya. Itu ada nggak yang berani begitu? Itu masalahnya sekarang ini. Ini yang saya bilang ya, hegemoni materialisme luar biasa. Tapi itu tidak salah loh ya, saya jangan katakan bahwa nanti nggak suka. Enggak, bukan. Jadi kuliah di kedokteran itu benar. Makanya dulu kami di Dewan Dakwah, solusi untuk mendidik, mencetak guru terbaik itu apa? Kami kerjasama dengan UPI Bandung. MOU itu, Dewan Dakwah dulu buat MOU dengan UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya, Ketua Dewan Dakwah dan Rektor UPI. Gitu. Apa? Perkaderan guru agama. Bahkan saya sempat sampaikan ini, saya ketemu dengan Pak Profesor Fasli Jalal waktu itu masih beliau sebagai wakil menteri pendidikan, ya saya sampaikan, Pak, kami ingin mencetak guru-guru yang terbaik di tingkat S2. Caranya bagaimana? Kita latih mereka dan kita kasih beasiswa, ya kita kasih beasiswa. Jadi kami punya kelas khusus, kelas Dewan Dakwah di UPI Bandung itu sampai 3 angkatan. Jadi kita sudah apa, bukan angan-angan. Ini program ini sudah pernah kita laksanakan. Nah sekarang ini nanti insya Allah kita lanjutkan. Nah kemudian makanya kenapa saya mendirikan Attaqwa College itu di situ, karena ternyata mendidik guru itu yang paling penting itu kesehariannya, akhlaknya, adabnya itu. Ya, dan kita harus melatih itu. Jadi enggak cukup banyak kuliah, dapat wawasan. Dia nanti tahu tentang ilmu keguruan, tapi belum tentu bisa mendidik. Nah, yang kita latih dulu di Mahatali Imam Al-Ghazali Solo termasuk di Attaqwa ini adalah, yang kita latih itu adalah mahasiswa ini, kita latih manajerialnya. Kita latih ibadahnya, kita latih akhlaknya, kita latih adabnya. Ya, kita latih menulis. Ya, jadi itu yang penting, sehingga kalau soal gelar, ya gelar itu sekarang mudah, ya. Tinggal kuliah online sekarang menjamur, namanya MOOC tuh, Massive Open Online Courses. Tapi mendidik ya kepribadiannya itu yang susah. Ya, itu yang susah sekali lagi. Jadi mau jangan udahlah, sekarang itu dunia dengan era corona ini, itu orang sudah kembali sekarang ini ke rumah, ya. Dan sekarang kali gelar formal tinggal kuliah, tinggal cari nanti dosen siapa yang terbaik. Mau ambil kuliah ini sekarang bisa nyari, kan itu yang kebijakan namanya Kampus Merdeka. Ya, mahasiswa itu diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah bahkan di kampus lain. Ya, saya pikir begitu ya, pagi ini kita selesaikan ya acara kita. Jadi pengumuman ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena nanti malam saya ada kuliah online ya dengan Profesor Wan Muhammad Nur. Kuliah itu karena undangan terbatas, jadi itu jam 7, saya khawatir sampai jam 9 ya. Oleh karena itu kuliah kita nanti malam dimajukan ya. Bisa sore aja ya kita. Jadi supaya gak usah rekaman, jadi kita jam 4:30 lah kita mulai ya. 4:30 sampai 5:30 sore ya. Jadi mohon nanti disampaikan bahwa nanti kuliah terakhir, sesi terakhir dari buku apa Pendidikan Islam Mujarab Generasi Milenial itu, kita akan kuliah pukul 4:30 insyaallah. Ya, 4:30 sampai 5:30. Ya, insyaallah ya, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.